Wahyu pasal lain asimgi. Gusuge kcanek kolnye. Domba geananggi. Miesa nabi sama aliagat kita pralulukke. Lemade gato samam langge. Matya kultiwa si gader mahareta. Maminti gader mahareta desikre kita langge. Masima wange kima kita pralulukke. Kita praluluk desige. Erges tuna re dumti ge tau krala. Oder latan mitrai ge itui. Maksiege leta kita praluluk des. Ode gato sula sewa si nyaso manusla itkeit. Ma maljagawi aksialik. Ma yatela debiohe. Ese biero te alma bisa ma sisik mitrai ralatan ti kita praluluk desji. Ode ese biero te alma bisa ma liagat kita praluluk desji. Biar manam ma minti wentra e rasula sogoi minti ge. Tanam ma minti lasmer ge kahane. Detrema mo nam ma minti lasmer ge krala nekre dagun. Negele ma ita bisa ma liagat tial kita praluluk desige. Maya toski sigi. Lema denje kusuer magi sal-sal. Kali lema irge ita biero tia hal. Ma liagat kita praluluk desmia ya toski sigi. Kesede irdehian rua kresi enat manet lul besikre ita tianuk maya de biohe. Ketem suir. Dematos. Irmembre bat mola singa ge ine. Ine ge Yosia klolan Yehuda ge. Ode ine ge Raja Daud tesunat widagun. Ode ine ge yala yal Irmia sorwia rede. Ode ine biero tia hal. Ma sisik metrai de tranal ma rasegeleta kitab praluluk des, ma bisa ma liagat kitab des. Denje gatos dom bagi anan ge, ma imdir tiga dermare ta desi kreditlan ge, ode hel lan deat desi ge, tabal irmiane tlul desi kremu mune ge, rgoaleta dom bagi anan des. Ode gatos dom bagi anan desi ge mo, Yolaner tabohun waide. Ode domba geanan desige sor-soru geit. Ode mata geit dagun. Nege klios wohe. Hula sogo yasu memian ge gamal jau ge mumu. Magyerwe lasmer ge kaha ne mumu mades. Ode domba geanan desige miyamayal gita praluluk des. Toha irmiata kulti gader mare ta mamintit lan des sima wange. Jawat domba geanan desige inal kita praluluk des bionyo. Hialan deat desige. Ror irdehean rua kresi enat manet lul desikre. Sagitil ti domba geanan desige wasi lulul nwe marou ti. Desio ito itnege rgumak kamusare. Ode tawa bliawan gungunire. Makbientui nat kek duduhan mahonam telaske. Manat desi krek duduhan are klius wohe. Irmia tu agar wet sampai nari des. Odir desi krera ora ina ora har har guit marbohe. O ine gemberom tahal mamal kita praluluk des. Odem suisik metre inareba kali o ine ger tabohun mau ma laram gwene gilita neta irdeti hula sogwene. Mair jesikre sirne duma Rusia klolan nekre mumu, ode duma Rusia negara nare mumu, ode duma Rusia bangsa nare mumu, ode duma Rusia telsal no salik nekre mumu dagun, ma laram gwene gisos wait limo salbane. Mair jesikre hula seguasi irja sirde. Ode oine milik irjesikre, ma mala sirmarola wasim bangsa geit, ode mbuitil sir, marba klenti irge yor hula sogwe, ode mbuitil sir ma anah rareta gola raja nareti lasmere kahani. Makte yo gatos, ode ktomol utel ribun getoa hula sogwasi nyaso manus laitke, marma margoa leta gader mahareta des, ror hel landiat des, tabar irde hean rua kresi enat manet lul besi kredagun. Sirnemu munege ribun ratu cirak sialik, male mata gital area ritkelik. ode tela tarelan maraora ode leru marbohe. Dombage anan rata bahunwa ide sige berot tiahal, maharet ke mumune giminai, ode malol ge mumune giminai, ode heilul wal yagwe mumune giminai, ode maljaga gwe mumune giminai dagun. Denje inege birot tihal mairi ralani oder lirwanige. Makteyok tumol huruk mairyo heyalo ailo manuribun maminti wensrai raske ode maminti lasmerika ne ode maminti lasmerike krala ne ode maminti tasige krala ge sirne mumunege raora marbohe. Itie butula som mata krulti gader mahareta ge yordom bagianan ge nege musti mo tleru sir talan sir odet biti lanitare tigi baknarune odi sir nege rareta namne kremu muti gi baknarune lemade hellan diat desikre tanuk marbohe amin. Ode rimane tul dehan ruwa kresi enat desikre sagitil ode routi.